Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, فقد نهى عنه وهو في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. Maka sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah melarang darinya, yaitu melarang dijadikannya kuburan sebagai masjid dalam keadaan beliau di akhir kehidupan beliau. Kemudian sungguh beliau melaknat orang yang melakukannya, yang menjadikan kuburan sebagai masjid dalam keadaan beliau sedang menghadapi kematian. وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَٰلِكَ وَإِنْ لَمْ يُبْنَى مَسْجِدٌ. Dan salat di sisi kuburan termasuk dari menjadikan kuburan sebagai masjid, meskipun tidak dibangun satu masjid pun. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهَا خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. Dan itulah makna ucapan Aisyah radhiyallahu anha, dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawlahu hawla qabrihi masjidan. Karena sesungguhnya para sahabah tidaklah membangun masjid di sekitar kuburan beliau. Wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Dan setiap tempat yang dilakukan salat padanya disebut sebagai masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Hadis ini muttafaqun alaih. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Ini berasal dari ucapan شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يوضح به ما تدل عليه الأحاديث السابقة في الباب. Beliau menjelaskan dengannya apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang telah berlalu di dalam bab ini. توضيح كلام ابن تيمية, penjelasan ucapan ابن تيمية رحمه الله. فقوله فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب. Maka ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka sungguh beliau alaihi salatu wassalam telah melarang darinya di akhir kehidupan beliau. Ini sebagaimana di dalam hadis Jundub radhiyallahu anhu. وقوله ثم إنه لعن wa huwa fi siyaqi man fa'alahu kama fi hadithi Aisyata. Dan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian sungguh Nabi alaihi salatu wassalam melaknat orang yang melakukannya, menjadikan kuburan sebagai masjid, dalam keadaan beliau sedang menghadapi kematian. Ini sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa qawluhu was-salatu 'indaha min dhalika min ittikhadhiha masajida. Dan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan salat di sisi kuburan termasuk darinya, yaitu termasuk dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa qawluhu wa in lam yubna masjidun. Dan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, meskipun tidak dibangun satu masjid pun, ay as-salatu 'indal quburi min ittikhadhiha masajidal mal'un man fa'alahu walau biduni bina'i masajida. Yaitu salat di sisi kuburan termasuk menjadikannya sebagai masjid, yang orang yang melakukannya dilaknat walaupun tanpa membangun masjid. Wa qawluhu wa huwa ma'na qawliha khashiya an yattakhadha masjidan. Dan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan itu adalah makna ucapan Aisyah radhiyallahu anha, khawatir jadikan sebagai masjid, ay makna qawli Aisyah fi ta'lili dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa adami ibrazi qabrihi. Yaitu makna ucapan Aisyah radhiyallahu anha tentang alasan dimakamkannya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam rumah beliau dan tidak dinampakkannya kuburan beliau. Wa qawluhu fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan ay lima alimu min tashdidihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika wa taghlidhihi wa la'ni man fa'alahu fa yakunu al-maqsudu an-nahyi 'anil salati 'indaha. Dan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena sesungguhnya para sahabah tidaklah membangun di sekitar kuburan beliau sebuah masjid, yaitu tatkala mereka para sahabah radhiyallahu anhum mengetahui sikap keras Nabi alaihi salatu wasalam dalam hal tersebut dan sikap tegas beliau serta bagaimana beliau melaknat orang yang melakukannya, maka yang dimaksud adalah larangan dari salat di sisi kuburan. Wa qawluhu wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fihi faqad ittukhidha masjidan. Dan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan setiap tempat yang dimaksudkan salat padanya, maka sungguh tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Likaunihi u'idda lis-salati wa in lam tubna. Karena tempat tersebut dipersiapkan untuk salat meskipun tidak dibangun masjid padanya. Wa qawluhu bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Dan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan setiap tempat yang dilakukan salat padanya disebut sebagai masjid, ay wa in lam yuqsad bidzalika bi khususihi. Yaitu meskipun tidak dimaksudkan secara khusus untuk salat, bal uqi'at fihi salatu aradan lamma hana waktuha fihi. Bahkan dilakukan padanya salat sementara tatkala tiba waktu salat di tempat tersebut. Wa qawluhu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Arada bihi al-istidlala lil jumlati allati qablaha. Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin berdalil dengan hadis tersebut untuk menetapkan kalimat yang sebelumnya. Haythu samma sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits al-ardha masjidan. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam menyebut bumi di dalam hadis ini dengan masjid. Tajuzu salatu fi kulli buq'atin minha illa mastathnahu ad-dalil. Boleh salat di setiap tempat dari bumi kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa li Ahmad bi sanadin jayyidin 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu marfu'an. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang bagus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu'. Inna min syiranin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un. Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang hari kiamat mendapati mereka dalam keadaan mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Warawahu Abu Hatimin fi sahihihi. Dan Abu Hatim meriwayatkannya di dalam sahihnya. Hadis ini dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tahdhirul Masajidi min Ittikhadil Quburil Masajida. Dengan nomor hadis 12. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan شرار الناس بكسر الشين جمع شر أفعل تفضيل. شرار الناس dengan mengkasrah syin, syirar jama' dari syar, isim berwazan af'al yang menunjukkan paling. Man tudrikuhumus sa'atu ay muqaddimatiha ka khurujid dabati wa tulu'i syamsi min maghribiha. Orang-orang yang hari kiamat mendapati mereka, yaitu pendahuluan-pendahuluannya, seperti keluarnya hewan melata, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Yattakhidhun al-qubur masajida ay bis-salati 'indaha wa ilaiha. Menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu dengan salat di sisi kuburan dan salat menghadap kuburan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam amman taqumu as-sa'atu 'alaihim wa hum ahya'un annahum shiranun nasi. Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan tentang orang yang hari kiamat tegak pada mereka dalam keadaan mereka masih hidup. Bahwasanya mereka adalah seburuk-buruk manusia. Wa minhumul ladzina yusalluna 'indal quburi wa ilaiha wa yabnuna 'alaiha al-qubaba. Dan di antara mereka orang-orang yang salat di sisi kuburan dan menghadap kuburan serta membangun di atas kuburan kubah-kubah. Wa hadha tahdhirun li ummatihi an taf'ala ma'a quburi nabiyihim wa salihihim mithla fi'li ha'ula'il asrari. Dan ini merupakan peringatan kepada umat beliau dari melakukan terhadap kuburan nabi mereka dan orang-orang saleh mereka seperti perbuatan orang-orang yang buruk ini, yaitu dijadikannya kuburan tersebut sebagai masjid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.